Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 17 Rajab, hari Ahad tanggal 17 Rajab 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2011. Kita sekarang telah masuk bab yang baru, pembahasan yang baru, yaitu Kitabuz Zakati Wassadaqat, kitab tentang zakat dan sedekah. Yang lalu kita telah menyelesaikan kitab tentang al-janaiz, tentang jenazah. Adapun babnya, kita telah masuk malam ini bab nomor ke-216. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babuz zajri an an yakunal mar'u 'abdad dirham wad dinar. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan daripada seseorang itu menjadi hambanya dirham dan hambanya dinar. Larangan menjadi hamba dirham dan hamba dinar. Maksudnya adalah hamba dunia, budak dunia. Lalu di sini dibawakan hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamila, ta'isa 'abdul khamisah. Satu redaksi seperti itu. Ada juga redaksi yang diringkas, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya khamilah, dan celakalah hambanya khamisah. Kalau dinar dan dirham sudah jelas ya, emas dan perak, harta. Kalau khamilah dan khamisah maksudnya adalah pakaian-pakaian mewah. Yang dipikir itu hanya pakaian saja. Sama maksudnya adalah hamba dunia. Pikirannya pendek, hanya sebatas dunia saja. Orang yang dikatakan sebagai hamba-hamba dunia ini mempunyai sifat. Sifatnya adalah in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit. Kalau diberi dia rela, dia senang. Kalau tidak diberi, dia marah. Kalau mendapat dunia, puas, senang. Kalau tidak dapat, dia marah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada hamba-hamba dunia, ta'isa wan takas wa idza syika falan tuqis. Celakalah dia dan tersungkurlah dia. Dan apabila dia terkena duri, semoga tidak bisa mencabutnya. Rasulullah doa keburukan untuk hamba-hamba dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di dunia ini kita pasti menjadi budak. Tidak ada orang yang bukan budak. Tinggal kita milih jadi budaknya siapa. Semuanya adalah budak. Tinggal kita milih mau jadi budaknya siapa. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam qasidahnya Qasidah Nuniyah yang dikenal juga dengan sebutan Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, bait-bait syair yang selalu diakhiri dengan huruf nun yang berisi kurang lebih 5000 bait syair. Puisi ya, 5000 bait puisinya lebih kurang lebih. Satu kitab dan disyarah oleh para ulama, beliau berbicara segala hal di sana, akidah dan yang lainnya. Di antaranya ada bait yang berbunyi harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu wabulu birikin nafsi wasyaitani. Harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu wabulu birikin nafsi wasyaitani. Mereka lari dari perbudakan yang mereka diciptakan untuk menjadi budak itu. Akhirnya mereka terperangkap. Terperangkap menjadi budak hawa nafsu dan budaknya syaitan. Maksudnya Allah menciptakan kita menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah jadi budaknya Allah, jadi hamba Allah. Kalau orang tidak mau jadi hamba Allah yang sebenarnya, maka dia masuk dalam perangkap perbudakan yang lain. Ibnul Qayyim menyebutkan menjadi budaknya hawa nafsu, menjadi budaknya syaitan, menjadi budaknya dunia. Jadi hidup ini mau tidak mau kita jadi budak, tinggal milih mau jadi budaknya siapa. Jadi budaknya Allah atau jadi budaknya hawa nafsu, jadi budaknya syaitan, jadi budaknya dunia. Karena itu di dalam fikih dari bab ini, Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala membawakan beberapa faedah. Di antara faedah itu beliau mengatakan al-malu fitnah. Harta itu adalah fitnah. Nanti kita akan berbicara panjang lebar tentang fitnahnya dunia. Dunia ini fitnah luar biasa. Al-malu fitnah. Fa idza staula 'ala qalbil mar'i asrahu asarahu fa asbaha 'abdan lahu la yataharrak illa ilaihi wa la yafrah illa bihi. Kalau sudah cinta kepada harta ini menguasai hati seseorang, maka dia menjadi tawanannya. Asarahu, jadi tawanan. Sehingga seorang hamba itu tidak bergerak, tidak beraktivitas kecuali hanya untuk harta, dan tidak ada kesenangannya kecuali kepada harta. Fitnah luar biasa. Yang mana di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ad-dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha liyandura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat bin nisa. Dunia itu manis, dunia itu hijau, artinya dunia itu gemerlap, dan Allah menjadikan kamu sebagai generasi untuk memakmurkan dunia. Kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk memakmurkan di dunia. Lalu Rasulullah mengatakan, maka takutlah terhadap wattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah fitnahnya dunia dan fitnahnya perempuan. Karena Bani Israel dahulu awal mula rusaknya gara-gara perempuan, fitnah dunia. Kemudian beliau mengatakan pula man istaulal mal ala qalbi bakhila bima atahu Allah wa lam yaqum bi huquqi ma khawwalahu Allah. Barang siapa yang cinta dunia telah menguasai hatinya, maka dia akan kikir. Kikir, akan pelit untuk mengeluarkan harta itu di jalan Allah, dan bahkan dia tidak menunaikan hak-hak Allah dengan sebenarnya. Ya, kalau sudah kadung cinta dunia, kikir. Keluar uang itu sulit, bukan main. Untuk zakat saja dia keberatan keluar. Nanti kita akan bicara panjang lebar juga masalah zakat. Yang lalu sempat kita singgung ada zakatnya. Kalau sudah kadung cinta dunia, zakat pun berat dikeluarkan. Kalau zakat saja dia berat mengeluarkan, bagaimana pula dengan yang selain zakat? Padahal itu menjadi senjata makan tuan. Uang yang disayang-sayang, yang dieman-eman, yang disimpan-simpan, malah nanti akan menyetrika dia dan menjadi ular. Kemudian beliau mengatakan pula, tahrimu an yakunal malu akbaru hammil mar'i wa mablagha sa'yihi wa 'alaihi hirsuh. Haram menjadikan harta sebagai puncak cita-cita. Menjadikan harta sebagai puncak cita-citanya. Kemudian juga menjadikan puncak upayanya, dan dia pun selalu tamak mengejar harta. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami, dan bukan pula merupakan puncak daripada ilmu kami. Kita belajar bukan untuk cari dunia. Jangan sampai cita-citanya hanya dunia. Kalau orang cita-citanya hanya dunia dan dunia, itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Yang dikatakan tulul amal sebatas hanya dunia saja. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada berita-berita dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW tentang dunia ini, yang mana sekarang ini adalah zaman fitnah luar biasa, yang mana ujung-ujung dari fitnah ini adalah juga faktornya dunia. Fitnah luar biasa. Umat sekarang ini benar-benar hancur lebur seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Kepingannya itu kecil-kecil, sulit untuk disatukan lagi. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita hanya berusaha dan berusaha. Hasilnya terserah Allah. Saya sering merenung, dan mungkin antum juga sering merenung. Masing-masing orang itu merenung, tafakur. Setiap saya tafakur, hasil yang saya dapatkan ini adalah umat sudah hancur lebur. Seperti kaca berkeping-keping. Setiap saya merenung, hasilnya adalah selalu yang tampak umat ini hancur lebur berkeping-keping. Seperti kaca, hancur kecil-kecil, sulit disatukan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Yang penting Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Kita berupaya. Perintahnya Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Sudah hasil, terserah Allah. Walaupun kita bangun, baru kita bangun dihancurkan. Bangun dihancurkan, tidak apa-apa. Yang penting kita membangun. Fitnah, dan semua ini ujung-ujungnya adalah gara-gara dunia. Gara-gara kepentingan ini, kepentingan itu. Ujung-ujungnya adalah ya dunia. Tidak lebih dari itu. Alasannya macam-macam, ujung-ujungnya adalah faktor dunia, faktor materi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan bahwa manusia itu lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Tapi Allah juga selalu mengajak kita untuk berpikir. Di antaranya di dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu lebih mementingkan kehidupan dunia, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 67, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menginginkan perhiasan duniawi sementara Allah menginginkan supaya kamu mengejar akhirat. Kemudian juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka itu merasa senang, bahagia dengan kehidupan dunia. Padahal tiadalah kehidupan dunia itu dibanding akhirat melainkan hanya kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu, dunia sebentar sekali. Dan memang di dunia ini kita mau tidak mau harus sabar ekstra. Dengan banyaknya fitnah-fitnah, sabarnya ini ekstra. Kalau kita tahu hakikat yang sebenarnya, maka kita ini akan lebih banyak nangis daripada tertawa. Hakikatnya sebenarnya, lebih banyak nangisnya daripada tertawanya. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim dan yang lain-lainnya, melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah pasar dan manusia berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana beliau mendapatkan ada bangkai kambing yang cacat telinganya. Bangkai kambing yang cacat telinganya. Lalu telinganya oleh Rasulullah dipegang dan beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapakah di antara kamu yang mau membeli ini satu dirham? Satu dirham saja. Satu dirham itu kalau dirupiahkan, satu dirham sama dengan 3 gram perak. Tinggal 1 gram perak berapa? Sekitar 10 ribu mungkin sekarang. Jadi berarti dijual 30 ribu. Kemudian para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai wa ma nasna'u bihi. Kami tidak mau ya Rasulullah dengan itu, apalagi bayar sedikit pun kami tidak mau. Buat apa? Kemudian beliau mengatakan, atuhibbuna annahu lakum, maukah kamu kalau untuk kamu gratis, dibuat kamu gratis saja, tidak pakai satu dirham. Kemudian para sahabat mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak faqifa wa huwa mayyit. Demi Allah, kalau sekiranya kambing ini hidup, maka dia ini cacat, karena telinganya cacat, ada aibnya. Bagaimana pula dia adalah bangkai. Bangkai buat apa? Hidup aja harganya murah, apalagi bangkai. Setelah Rasulullah meyakinkan para sahabat bahwa dunia ini benar-benar hina, dunia ini benar-benar hina, lalu Rasulullah membuat perbandingan. Ini diantara metode Rasulullah ngajar ya. Metode mengajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan gambaran dulu sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak. Setelah sahabat faham kambing ini benar-benar hina luar biasa, barulah beliau mengatakan, wallahi ladunya ahwanu alallah min hadza alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini di sisi Allah lebih hina dari bangkai kambing cacat ini di hadapanmu. Subhanallah. Jadi lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Ya itulah yang membuat sampai ada juga kisah yang sangat indah. Seseorang diajak oleh seorang guru ke tempat sampah. Di tempat sampah itu ada kotoran ini, kotoran itu, macam-macam. Lalu seorang guru tadi mengatakan, ya karena inilah manusia rela untuk berlomba-lomba, saling membenci, saling bersaing, saling menyikut, saling menjatuhkan. Ujung-ujungnya adalah gara-gara yang ada di sampah itu. Ya, betul apa enggak? Realita seperti itu, saling fitnah, saling menjatuhkan. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Al-Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yam falyandhur bima yarji. Tiadalah dunia dibanding akhirat melainkan seperti seorang dari kamu memasukkan jarinya ke laut lalu dia cabut lagi apa yang dia dapat. Kalau jari-jari kita masukkan laut, kita ambil, yang kita dapat apa? Paling cuma satu tetes air laut. Itulah dunia dibanding akhirat. Dunia ibarat satu tetes air, akhirat ibarat lautan yang seperti itu. Artinya kalau kita mengutamakan yang setetes, kita kurbankan yang lautan, berarti kita bukan orang yang normal. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadi. Ya, subhanallah. Dunia ini memang butuh, kita butuh bermental baja, dada seluas samudra, dan hati setegar batu karang. Fitnah luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sepekan yang lalu, saya sempat dapat SMS dan saya simpan sampai sekarang. Tapi pengirim itu kayaknya sudah membuang nomornya. Luar biasa, SMS yang amat sangat keji, bukan main. Wah. Sebenarnya saya juga senang juga satu sisi. Saya anggap itu nasihat. Tapi kasarnya bukan main, ponis. Itu tuh. Nah, artinya kamu ini omong kosong. Kamu hanya mencari popularitas, hanya mencari dunia, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kamu tutupi agama-agama Allah, kamu sembunyikan. Subhanallah, saya baca ya Allah. Di satu sisi saya senang, saya anggap ini nasihat untuk mengoreksi diri. Tapi ini sudah vonis ini. Ini vonis yang keji bukan main. Vonis yang keji bukan main. Ya inilah realita umat seperti ini. Realitanya itu kayak gini. Muat tuduhan-tuduhan yang bukan. Sampai saya tanya, tapi nomornya sudah enggak ada. Saya balas SMS, tolong apa? Contohnya apa? Contohnya saya nutupi agama itu apa? Contohnya saya menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu apa? Contohnya apa? Saya cari popularitas, cari apa namanya? Cari ketenaran dan yang lainnya apa? Contohnya apa? Tidak dijawab karena memang sudah tidak ada. Bahkan teman-teman saya suruh hubungi coba. Saya hanya kepingin tahu siapa sih orangnya ini. Cuma kepingin tahu saja. Tapi saya juga senang dinasehati ya. Saya anggap nasehat ini bagus juga. Cuma nasehat yang kejam, yang dolim. Ya, saya hanya kepingin tahu siapa yang ngirim ini. Tidak ketemu. Karena memang mungkin dibuang nomornya itu. Ya inilah realita yang wallah bukan main. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan rahimallahu Musa laqad udhiya fi akthar min hadza fasabar. Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa diganggu lebih dari ini, tapi beliau sabar. Rasulullah kalau diganggu umatnya, Rasulullah hanya ingat Nabi Musa. Nabi Musa lebih dahsyat diganggu oleh Bani Israel. Kurang apa Bani Israel itu? Kalau antum baca di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, cerita-cerita Bani Israel, ya Allah, sekarang tidak ada apa-apanya. Sampai minta manna wasalwa, makanan dari surga diberi langsung. Minta apapun dikasih Bani Israel, tapi tetap tidak mau. Justru minta yang aneh-aneh, minta yang sudah ada di pasaran. Mimbakliha wa kita'iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sampai minta bisa lihat Allah langsung. Allahu Akbar. Ya inilah realita. Ditinggal Nabi Musa ketemu Allah. Oh, selama 40 hari Nabi Musa pulang sudah nyembah anaknya sapi. Ya itulah manusia. Rasulullah hanya mengatakan rahimallahu Musa laqad udhiya bi akthar min hadza fasabar. Allah merahmati Nabi Musa. Diganggu lebih dari ini tapi Nabi Musa itu sabar. Ya, memang harus sabar, enggak sabar enggak jalan. Kita hanya melihat Allah, kita tidak melihat manusia sama sekali. Anggap aja manusia itu enggak ada semuanya. Yang kita lihat cuman Allah saja. Saya kerja untuk Allah, saya mengabdi untuk Allah. Sehingga orang kalau ngomong kita renungkan, oh benar, saya keliru, saya perbaiki. Oh ini fitnah, ya sudah, mudah-mudahan melebur dosa-dosa saya. Berarti ini adalah transfer pahala. Si pengirim mentransfer pahalanya kepada saya. Alhamdulillah. lillah. Itu aja, inilah realita seperti itu. Karena itu sekarang ini yang penting adalah fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Itu satu ayat berada di surat Hud yang para ulama mengatakan ayat itulah yang membuat Rasulullah beruban. Suatu hari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah beruban. Walaupun uban beliau itu tidak banyak, uban beliau itu hanya beberapa helai saja. Sahabat Abu Bakar bertanya, "Qad syibta ya Rasulullah? Anda beruban ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Di antara surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar dan yang lainnya. Di dalam surat Hud itu dikasih oleh para ulama ayat mana yang membuat Rasulullah beruban. Sebagian ulama mengatakan ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana Allah perintahkan kamu untuk istiqomah. Ini ayat yang berat yang membuat Rasulullah sampai beruban, perintah istiqomah. Yang penting kamu istiqomah. Orang mau nyimpang, orang mau nyeleweng, yang penting kamu dakwai, yang penting kamu istiqomah. Biar orang rusak, yang penting kamu istiqomah. Biar kamu sendirian, yang penting kamu istiqomah. Istiqomah walaupun sendirian. Karena kebenaran itu adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah walaupun kita sendirian. Al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang dikatakan al-jama'ah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Ya, harus punya prinsip. Apalah artinya dunia? Ya, anggap saja manusia tidak ada semuanya. Sebagian ulama itu ketika bertafakur, mereka mendapatkan hasil bahwasanya faraitu anna al-insan al-annannasa mauta. Seakan-akan manusia ini ibaratnya adalah orang-orang mati semuanya. Artinya orang mati, seperti apalah orang mati? Anggap aja dengan sesuatu yang tidak ada. Tapi kita tetap dalam kehidupan ini berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara bentuk bahwa dunia ini amat sangat hina itu di dalam surat At-Tirmidzi, di dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh para ulama melalui jalan sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah, ma saqa kafiran minha syarbatama." Kalau sekiranya dunia itu bernilai di sisi Allah seperti sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberi orang kafir minum walaupun hanya seteguk air. Jadi kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, nilainya seperti sayapnya nyamuk, maka orang kafir enggak diberi minum seteguk air pun. Dan ini menunjukkan dunia enggak ada nilainya di sisi Allah, sehingga orang-orang kafir mendapat banyak. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Namun bukan berarti kita meninggalkan dunia dalam arti kita bersikap acuh tak acuh, tidak mau tahu tentang dunia. Karena para ulama juga telah membagi dunia itu ada dua. Ada dunia yang terpuji, ada juga dunia yang tercela. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering mengulang-ulang ayat yang berbunyi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu mengatakan, mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah wa ma lam yulhika falisa bimata'il ghurur walakin mata'un balaghun ila ma huwa khairun minhu. Yang dikatakan dunia itu kesenangan yang menipu adalah yang membuat kamu lalai daripada mencari akhirat. Adapun yang tidak membuat kamu lalai, maka bukan kesenangan yang menipu, tapi itu justru kesenangan yang menyampaikan kamu kepada kesenangan yang lebih baik lagi. Ini kriteria ya. Ini kriteria dunia yang terpuji dan dunia yang tercela. Dunia yang tercela adalah dunia yang membuat kita lupa, membuat kita lalai. Dunia tercela. Tapi kalau tidak membuat kita lupa, enggak membuat kita lalai, maka ini adalah kesenangan yang menyampaikan kita kepada kesenangan yang lebih baik lagi. Contohnya, contoh dunia yang membuat lalai dan contoh dunia yang tidak membuat lalai. Karena Allah juga muji orang-orang yang kerja. Di surat An-Nur, Allah SWT mengatakan, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Mereka berdagang, berniaga, bekerja, tapi tidak membuat mereka lalai. Zikir kepada Allah terus, salat, zakat. Dunia yang membuat lalai, misalnya ada seseorang yang seseorang ini mula-mula sebagai seorang yang soleh, sholatnya masya Allah, 5 waktu ke masjid, sholat sunnah, tahajud, duha dan yang lainnya, rajin puasa sunnah, kemudian juga hubungannya dengan manusia baik, menyambung tali silaturahim, pokoknya masya Allah orang ini. Tapi saat itu dalam keadaan miskin, tidak punya dana, tidak punya modal. Lalu ada seorang pemilik modal yang tentu dia ingin supaya uangnya dia ada yang bisa memutar. Dia lihat ini orang soleh, diminta ke rumahnya, kamu datang ke rumahku nanti ada perlu. Lalu datang ke rumah orang kaya itu, kemudian orang kaya itu mengatakan, saya ada modal, tolong kamu jalankan modal ini. Nanti keuntungannya dibagi, bagi hasil lah, sesuai dengan kesepakatan. Sudah, akhirnya pemuda yang soleh itu nerima modal tersebut, mulailah dia kerja. Mulai kerja. Akhirnya keenakan kerja, keasikan kerja, sholatnya berantakan. Biasanya di masjid mulai lubang-lubang di masjidnya. Sholat-sholat sunnahnya juga berantakan. Biasanya tahajudnya sudah mulai hilang karena sibuk kerja, capek. Kalau toh sholat pun, sholatnya sudah tidak khusyuk lagi. Karena begitu masuk dalam sholat, pikirannya melayang-layang ke dunia. Tinggal gambar-gambar saja. Kemudian puasa sudah mulai ditinggalkan, puasa-puasa sunnah, karena sibuk kerja, enggak ada waktu. Itu tolong anak-anak itu di belakang. Ya. Kemudian juga berikutnya lagi, dia mula-mula baik kepada orang lain. Dulu miskin loman, sekarang kaya, mestinya tambah loman. Ternyata kalah kaya malah tambah pelit. Bahkan sampai akhirnya zakat pun dia kesulitan untuk mengeluarkan. Ya inilah namanya dunia yang membuat lalai. Dulu ketika tidak ada dunia dia orang baik, ketika ada dunia dia rusak. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada fitnah dunia. Yang penting selama kita selalu ingat mati. Paling enak ingat mati. Ujung-ujungnya adalah mati. Ya, tinggal tunggu waktunya saja. Ujung-ujungnya adalah mati. Dan setelah mati baru kita mendapatkan balasan. Mau kaya seperti apapun ya mati nanti. Tinggal susah mendapat balasan. Tapi ada juga dunia yang tidak membuat lalai. Dunia tidak membuat lalai. Seseorang yang mencari dunia, dia kerja. Dengan cara yang halal. Kerjanya halal. Tidak menipu, tidak berbohong. Dan dia faham tentang bisnis yang islami. Pokoknya halalan thayyiban kerjanya. Kemudian ibadahnya juga masya Allah. Sholatnya baik. Kemudian juga sholat-sholat sunnah dan ibadah yang lainnya. Dia baik masya Allah. Bahkan setelah itu, ketika dia telah mendapatkan harta, hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Hartanya dikeluarkan untuk dakwah, untuk membuat pesantren atau semisalnya. Maka inilah yang namanya dunia yang buat, yang bukan mata ul-hurur, yang bukan kesenangan menipu, justru ini adalah kesenangan yang menyampaikan kepada kesenangan yang lebih baik lagi. Inilah yang namanya carilah dunia dan bawalah dunia sampai mati. Karena juga surga itu orang kaya punya potensi besar untuk mendapat ganjaran yang banyak yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Sebagaimana pada zaman Nabi dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang miskin, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlud dzur bil ujur." Ya Rasulullah, pahala diborong oleh orang-orang kaya. Orang kaya borong pahala ya Rasulullah. Kenapa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Walakinnahum yatasaddaqun wa yahujjun au kama qol. Ya Rasulullah, orang kaya itu salat sama dengan kami salatnya. Puasa sama dengan kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, orang kaya punya nilai lebih, yaitu mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Mereka bisa haji, mereka bisa amal soleh, bisa jihad. Semua kan butuh modal itu kan, modal harta. Lalu Rasulullah memberikan solusi. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah juga telah memberikan kepada kalian wahai orang-orang miskin kesempatan untuk sedekah? Sedekah tidak mesti dengan uang. Kamu bisa sedekah. Lalu Rasulullah memberi contoh, kamu mengucapkan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, sampai hubungan suami istri pun adalah sedekah. Wah, senang orang miskin. Akhirnya ternyata hadits ini didengar juga oleh orang kaya. Orang kaya dengar, ngamalkan ada di sini juga. Berarti orang miskin kalah lagi. Datang ya Rasulullah, orang-orang kaya mendengar hadits itu ya Rasulullah, lalu mereka mengamalkan ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Istilahnya ya sudah. Kalau kamu miskin ya sabar. Kalau kaya itu ya syukur. Karena tidak mungkin orang itu kaya semua, tidak mungkin orang itu miskin semuanya. Adanya orang kaya karena adanya orang miskin. Adanya orang miskin karena adanya orang kaya. Kalau kaya semua tidak ada namanya miskin. Kalau miskin semua tidak ada namanya kaya. Itulah dunia. Jadi istilahnya kata Rasulullah SAW, ya sudah. Kamu miskin, sudah berusaha, miskin juga, ya sabar. Jangan banyak protes. Itu karunia Allah, yang bagi-bagi itu Allah. Sehingga ada dua kelompok. Istilahnya itu al-ghaniyu asy-syakir wal-faqiru as-sabir. Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Sama-sama ahli syurga. Sabar dan syukur sama-sama ahli syurga. Ya, itulah dunia yang tidak membuat lalai. Karena itu salah seorang salafus saleh yang bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala mengatakan, "Kaifa la uhibbu dunya qutira li fiha qut aktasibu bihi haya udriku biha ta'ah analu bihal jannah." Bagaimana aku tidak mencintai dunia yang mana Allah telah menakdirkan aku bahwa dengan dunia itu aku bisa makan, yang kemudian dengan makan itu aku bisa hidup, yang kemudian dengan hidup itu aku bisa berbuat taat, yang kemudian dengan taat itu aku masuk ke dalam syurga. Ini dunia yang positif, dunia yang terpuji. Jadi tujuannya saya cari makan supaya saya makan bisa hidup, supaya saya kalau hidup bisa sehat, bisa berbuat taat, supaya saya bisa masuk ke dalam syurga. Kemudian juga ada kaidahnya Abu Sufyan Ar-Ru'aini, salah seorang salafus saleh rahimahullahu taala, Abu Sufwan, Sufwan Ar-Ru'aini. Beliau ditanya, "Ma hiya dunya allati dhammaha Allahu fil Qur'an wallati yanbaghi lil 'aqili an yatajannabaha?" Wahai tuan guru, apakah dunia yang oleh Allah dicela di dalam Al-Qur'an, yang wajib dijauhi oleh orang yang berakal? Jadi tanya ya, seperti apakah sifat dunia yang oleh Allah itu dicela di Al-Quran, yang orang berakal harus menjauhinya, seperti apa sifatnya? Lalu beliau jawab, ini kaidah yang sangat indah. Kaidahnya adalah kullu ma asabta fid dunya turidu bihi dunya fahuwa madmum. Semua harta dunia yang kamu dapatkan yang tujuanmu untuk dunia semata, maka itu adalah tercela. Jadi dunia untuk dunia itu adalah tercela. Maksudnya ngumpulkan harta saja, ditimbun saja, buat mewah-mewahan saja, itu saja, dunia saja, enggak mikir akhirat. Wa kullu ma asabta minha turidu bihil akhirah falisa minha. Dan semua dunia yang kamu dapatkan yang tujuanmu dengan dunia itu adalah akhirat, maka itu bukan yang tercela. Cari dunia, dikeluarkan di jalan Allah. Oh, ini masya Allah, kerja terus kamu, kerja sampai mati, kerja terus, jangan berhenti, karena kamu bermanfaat untuk umat. Ya, kamu bagian kerja, karena bagi-bagi tugas. Ya, kalau kerja semua nanti kan hancur. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada sebuah ungkapan pula yang sangat indah dari salah seorang salafus saleh, Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ad-dunya khamrus syaitan, man sakara minha fala yafiqu illa fi askaril mauta nadiman bainal khasirin. Dunia itu adalah khamrnya syaitan. Khamr ya, sesuatu yang memabukkan. Kan di dunia ada khamr kan? Kalau orang minum khamr di dunia itu mabuk kan? Biasanya dia sadar berapa lama? Sadarnya berapa lama? Mungkin beberapa jam atau satu hari lah sadarnya. Iya. Itu kalau minum khamr, khamr-khamr yang ada narkoba. Tapi kalau khamrnya berupa dunia, kapan sadarnya? Ya, di sini dikatakan dunia ini adalah khomer, khomernya setan. Jadi dunia ini khomernya setan. Orang kalau sudah mabuk dunia, maka dia tidak bisa sadar. Setelah mati baru sadar dan baru menyesal. Jadi kalau kena khomernya setan berupa dunia, tidak bisa sadar, repot sudah, repot. Ngomong nggak nyambung, nggak nyambung sama sekali. Sudah mati baru, wah, saya keliru ternyata. Kemudian juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu 'ariyah, fadh-dhaifu murtahal wal 'ariyatu mu'addah." Tiadalah seorang itu berada di dunia melainkan sebagai tamu dan hartanya adalah titipan. Jadi kita di dunia tamu, harta kita adalah titipan. Tamu pasti akan pulang. Titipan dikembalikan. Ya, berarti kita hanya tamu di sini sebentar saja. Karena itu orang-orang yang sudah mati itu mengatakan, labithna yauman au ba'dha yaum. Kami di dunia seakan-akan cuma satu hari atau setengah hari saja. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi intinya fitnah dunia ini sangat besar. Mari kita selalu mikir, selalu merenung. Mikir, merenung ini paling penting. Yang menjadikan orang baik itu adalah karena merenung. Merenung itu artinya kita menyendiri, mikir, berpikir tentang diri kita. Saya dari mana, nanti mau kembali kemana, bekal saya seperti apa, bagaimana keadaan umat saat ini. Merenung. Kalau sampai kita mengorbankan akhirat kita gara-gara dunia, kita bakal menyesal. Katakanlah, saya akan mengejar dunia. Dapat, miliaran dapat, triliun mungkin juga bisa dapat. Tapi ujung-ujungnya adalah ya makan tetap satu piring, tidak lebih dari satu piring, perutnya tidak cukup. Kemudian juga nanti malah banyak hal-hal yang justru malah sumpek. Orang yang cari akhirat dengan cari dunia itu, di antara beda yang paling tampak adalah orang cari dunia itu sumpeknya bukan main. Sumpek, bangun tidur sudah sumpek, siang sumpek, sore sumpek, malam tambah sumpek, ngelilir juga sumpek. Kalau orang cari akhirat tenang, tidak bingung, tenang. Enggak di akhirat, kalah di dunia gak apa-apa, yang penting gak kalah di akhirat. Karena itu para salafus saleh mengatakan, kalau kamu dikalahkan oleh orang lain dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ya. Semakin mereka mengalahkan kita dalam dunia, semakin kita kalahkan dalam urusan akhirat. Ya kan? Itu dulu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa butunana minal harami wasyubha wa ayunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang justru menjauhkan kami darimu. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami semuanya dari kemunafikan. Bersihkanlah amal-amal perbuatan kami semuanya dari riya. Bersihkanlah, ya Allah, lidah-lidah kami semuanya daripada berdusta, daripada berghibah. Ya Allah, bersihkanlah perut-perut kami semuanya daripada yang haram, daripada yang syubhat. Bersihkanlah mata-mata kami semuanya dari berkhianat, ya Allah. Engkau mengetahui semua mata yang berkhianat dan semua yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma ij'alna hadina muhtadin hudatan mahdiyin ghaira dhalin wala mudillin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk darimu dan memberikan petunjuk, ya Allah, ke jalanmu yang lurus. Jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang yang tersesat dan jangan kau jadikan kami orang yang menyesatkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah wa la taj'alhu multabasan 'alaina fanadhil. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, yang hak adalah hak, dan berilah kami kemampuan, kekuatan untuk mengamalkan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami secara jelas, secara nyata bahwa yang batil adalah batil, dan berilah kami kemampuan, kekuatan untuk meninggalkan yang batil itu, ya Allah. Jangan kau jadikan, ya Allah, tercampur di hadapan kami antara yang hak dengan yang batil sehingga kami bingung, sehingga kami tersesat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau mewafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Tanpa bimbinganmu kami tidak ada artinya, ya Allah. Tanpa bimbinganmu kami tersesat, ya Allah. Jangan kau lepaskan kami dari bimbinganmu sekejap mata pun, ya Allah. Bawalah ubun-ubun kami menuju kepadamu, ya Allah, supaya kami istiqamah dalam Islam, istiqamah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami wafat di atas agama Islam, wafat di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan penutup umur yang buruk. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami. Ya Allah, berilah mereka rahmat kasih sayangmu, ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami sewaktu kami kecil. Allahumma, ya Allah, ya Allah, apabila ada di antara kaum muslimin yang mendapatkan kesulitan, berilah kemudahan. Apabila ada yang mendapatkan kesempitan, berilah kelapangan. Apabila ada orang Islam yang dililit hutang, ya Allah, berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Apabila ada yang sakit, berilah kesabaran, ketabahan, keringanan, kesembuhan, ya Allah. Jadikanlah penyakitnya itu adalah bukti sebagai cintamu kepadanya, ya Allah. Melebur dosa-dosa, menambah pahala, dan meninggikan derajatnya. Apabila ada kaum muslimin yang meninggal dunia, jadikanlah dia keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya rahmatmu, kasih sayangmu, ya Allah. Dia benar-benar istirahat dari kepayahan di dunia